السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. حضرين الله مليكان jemaah sekalian, tidak ada kata yang layak untuk kita ucapkan dan tuturkan kecuali kata syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan untuk bisa menimba ilmu, mempelajari Al-Quranul Karim dan hadis Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nikmat yang tidak bisa kita bandingkan dengan nikmat dunia, karena ini adalah sebaik-baik kenikmatan. Ketika Allah memberikan kita hidayah, Allah memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu dan mengamalkan ilmu itu dengan segala keterbatasan kita. Maka syukurilah hal ini dan muliakanlah. Karena memang mulia. Dan sesuatu yang mulia harus dimuliakan. Tugas kita bukan hanya mempelajari ayat dan hadis dalam Riyadhus Shalihin. Tapi tugas kita juga harus memuliakan ilmu tersebut. Kaidah para ulama, man la yukrimul ilma la yukrimuhul ilmu. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, ilmunya tidak akan memuliakan dirinya. Atau Allah tidak akan memuliakan dia dengan ilmunya tersebut. Kunci mendapatkan ilmu yang bermanfaat bukan hanya belajar. Tapi dijelaskan para ulama, kunci mendapatkan ilmu yang bermanfaat adalah dengan memuliakan. Dengan memuliakan ilmu tersebut. Orang yang tidak memuliakan ilmu, dia tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mungkin ilmu secara konten ia akan mendapatkannya, tapi manfaat ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari tidak. Kenapa demikian? Karena sekali lagi, untuk mendapatkan hal itu seseorang harus memuliakan ilmu. Harus memuliakan ilmu. Dan itulah kunci keberhasilan para ulama klasik kita. Kunci keberhasilan para ulama klasik kita. Hadirin Allah muliakan, makanya itu tidak asing lagi di tengah-tengah mereka. Sebagai contoh, misalnya Al-Imam Qatadah la yuhadithu an Rasulillah SAW illa wa huwa ala taharah. Beliau tidak akan menyampaikan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau meriwayatkan hadis Nabi Sallam kecuali dalam kondisi suci, kecuali dalam kondisi berwudu. Emangnya wajib berwudu? Enggak. Tapi ini dalam rangka memuliakan. Mereka ingin tampil sebaik-baiknya, sebersih-bersihnya, sesuci-sucinya ketika berinteraksi dengan Al-Quranul Karim dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu bukan hanya Al-Imam Qatadah, itu juga dilakukan Imam Malik bin Anas. Dan secara tegas Abu Mus'ab mengatakan Imam Malik itu tidak akan meriwayatkan dan menyampaikan hadis Nabi SAW kecuali dalam kondisi berwudu. Kenapa? Ijlalan li hadisi Rasulullah SAW. Ijlalan li hadisi Rasulullah SAW. Dalam rangka memuliakan hadis Nabi SAW. Memuliakan. Walaupun ada yang tahu. Sebagaimana di pertemuan yang lalu kita jelaskan bagaimana Sa'id bin Musayyib lagi berbaring sakit, ditanya tentang hadis, minta didudukkan dan bicara. Dan beliau menganggap bahwa menyampaikan hadis tapi dalam kondisi tidur-tiduran padahal mampu duduk itu sebuah etika yang enggak bagus. Dan itu perkara serius. Kok bisa sih mereka lakukan itu? Memuliakan. Oleh karena itu jemaah yang Allah muliakan, tugas kita bukan hanya mempelajari ayat atau hadis atau mempelajari hadis salihin, tapi tugas kita juga memuliakan. Maka sekali lagi, muliakan. Muliakan dengan penampilan kita. Muliakan dengan kondisi kita. Muliakan dengan posisi kita. Jadi yang sekarang lagi rebahan, coba bangun. Duduk, duduk, duduk. Yang pakai baju seadanya, ganti baju. Emangnya ustadznya lihat? Ustadznya gak lihat. Tapi Allah Maha melihat. Dan kita lakukan ini bukan untuk manusia, tapi untuk As-Sami'ul Basir, yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Oleh karena itu marilah kita syukuri kebersamaan kita dengan Riyadhus Shalihin. Dan kita sudah ada di penghujung bab kejujuran tanpa terasa. Dan bukan hanya bersyukur, tapi memuliakan. Memuliakan itu penting. Itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Mari kita syukuri dan mari kita muliakan. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Rasul kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita akan kembali dengan Riyadhus Shalihin. Dan jangan lupa, kita masih berada di hari-hari yang spesial, di awal-awal Al-Muharram, bulan di antara 4 bulan haram, di mana amal ibadah masih dilipat gandakan oleh Allah. Dan dosa, sekali lagi dosa, itu dilipat gandakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka maksimalkan kebersamaan kita dengan Al-Muharram dengan memperbanyak amal soleh dan mengatakan tidak pada dosa. Hadis yang ke-59. Hadis Hakim bin Hizam. An Abi Khalid, berkata Al-Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, orang tua, guru, dan seluruh orang yang beliau cintai. Dan semoga Allah merahmati seluruh umat Islam dimanapun berada. An Abi Khalid Hakim bin Hizam, berkata Imam Nawawi, dari Abu Khalid Hakim bin Hizam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakim bin Hizam menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Penjual dan pembeli masing-masing memiliki hak khiyar selama mereka belum berpisah. Jadi penjual dan pembeli masing-masing memiliki hak khiyar. Nanti kita jelaskan apa itu khiyar. Selama mereka berdua belum berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fī bay'ihimā. Maka jika mereka berdua jujur dan menjelaskan apa adanya, niscaya Allah akan memberkahi mereka berdua dalam transaksi tersebut. Wa in katama wa kadzaba, dan apabila mereka menyembunyikan sesuatu yang harusnya mereka sampaikan dan mereka berbohong, muhiqat barakatu bai'ihima, maka keberkahan mereka akan dicabut, akan dihapus dalam jual beli tersebut. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadirin yang Allah muliakan, kita berkenalan dulu dengan perawi hadis ini, Abu Khalid Hakim bin Hizam. Beliau adalah keponakannya siapa? Oke, saya bacakan namanya ya. Hakim bin Hizam bin Khuwailid bin Asad Al-Qurashi. Jadi dia, beliau keponakannya siapa? Keponakan omnya. Masya Allah. Sama semua saya juga begitu. Keponakan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi Hakim bin Hizam ini keponakannya Khadijah. Khadijah punya saudara kandung namanya Hizam. Jadi Hizam ini saudara kandungnya Khadijah. Hadirin yang Allah muliakan, tapi walaupun keponakan Khadijah, bukan berarti beliau lebih muda dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu lahir 13 tahun sebelum lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, 13 tahun. Jadi lebih tua 13 tahun. Hadirin, beliau salah satu tokoh orang-orang Quraisy. Salah satu yang tercerdas dari mereka. Dan salah satu yang paling utama di antara tokoh-tokoh Quraisy. Kedudukannya mulia. Dan beliau tahu nasab banyak orang di sana. Jadi beliau ilmu tentang budaya dan nasab itu kuat. Dan beliau salah satu orang yang hadir di perang Badar, tapi bersama kubu orang-orang kafir Quraisy dan selamat dari dalam peperangan tersebut. Jadi beliau selamat dalam peperangan tersebut. Makanya nantinya kalau beliau bersumpah dan beliau serius dengan sumpahnya, benar-benar ditekankan, beliau akan bilang la walladzi najani atau la walladzi najani yauma badrin min al-qatl. Kadul tidak, demi Allah yang menyelamatkan aku di perang Badar. Jadi beliau enggak hanya mengatakan demi Allah, tapi demi yang menyelamatkan aku di perang Badar. Maksudnya Allah. Saking beliau bersyukur banget bisa selamat di perang Badar tersebut. Karena kalau beliau wafat ya udah. Wafat di atas kekufuran dan kesyirikan. Dan pada masa jahiliyah itu beliau sayang banget dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayang banget. Sayang sekali. Bahkan beliau sempat mengatakan bahwa dalam hadis riwayat Imam Ahmad, kana Muhammadun ahabban nasi ilayya fil jahiliyah. Muhammad itu adalah orang yang paling aku sayangi di masa jahiliyah. Jadi Muhammad itu kata beliau itu orang yang paling aku sayangi di masa jahiliyah. Hadirin Allah muliakan. Dan beliau suka kasih hadiah buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya sayang banget lah sama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau baru masuk Islam di Fathu Makkah. Di Fathu Makkah. Dan setelah itu Islamnya baik sekali. Islamnya sangat baik. Lalu beliau ikut perang Hunain, Taif, dan waktu di saat pembukaan kota Mekah, Nabi SAW bersabda, "Man dakhala dara Hakim bin Hizam fahuwa amin." Barang siapa yang memasuki rumahnya Hakim bin Hizam, maka dia aman. Hadis riwayat Imam Tabrani, tapi dengan mursal. Dan hadirin Allah muliakan, beliau juga orang yang sangat royal. Royal sekali, dermawannya luar biasa. Royal dan dermawan. Beliau pernah membebaskan 100 budak waktu di masa jahiliyah. Membebaskan 100 budak. Dan budak gak main-main loh. Budak tuh harganya bisa MM-an satu budak. Ya perlu yang kuat dan seterusnya. Itu bisa miliaran. 100 dimerdekakan sama beliau. Pernah ngasih 100 onta. Dan beliau pernah bertanya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, itu apa yang aku berikan dan lakukan di masa jahiliyah? Itu kira-kira ada pahalanya enggak ya?" gitu. Apa kata Nabi SAW, "Aslam ta'ala masalafa min khair." Engkau masuk Islam sambil membawa seluruh kebaikanmu di masa jahiliyah. Masya Allah ya. Jadi orang yang taubat, orang yang masuk Islam, orang yang hijrah, itu kebaikan-kebaikan di masa jahiliyah akan dihitung insya Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Asal tobat-tobatan nasuha. Ini pelajaran buat kita. Kita punya, aduh waktu di masa jahiliyah tuh amal aku diterima gak ya gitu. Nah, kalau benar-benar taubat kita, aslan ta'ala masalafa min khair, insyaAllah. Dan hadirin Allah muliakan, beliau pernah menjual hal yang sangat berharga, Darun Nadwa. Lalu hasilnya beliau gunakan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan semua untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan apa kata beliau? Kata beliau, "Inni ishtaraitu biha daran fil jannah. Ushidukum anni ja'altuha lillah." Hasil dari penjualan itu aku belikan. Belikan apa? Misalnya kita jual rumah dapat 20M. Nah, kita belikan apa tuh 20M? Kita jual rumah 5 miliar misalnya. Kita belikan apa? Kata beliau, aku belikan rumah lagi, tapi di surga. Masya Allah. Saksikanlah, aku serahkan semua untuk Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Aku pikir beli di Senopati, Ustaz. Bukan. Di surga. Di surga. Dan beliau wafat di tahun 54 Hijriah, ada yang mengatakan 50 Hijriah. Dan ucapan terakhir beliau ketika wafat adalah La ilaha illallah. Dan beliau katakan, Qad kuntu akhsyaka, selama ini aku takut kepada engkau ya Allah. Wa ana al-yawma arjuka rabbi, tapi hari ini aku berharap kepada engkau ya Allah. Maksudnya apa? Maksudnya dalam seorang muslim itu harus seimbang antara harap dan takut. Harus seimbang antara harap dan takut. Tapi ketika ajal itu harapan harus lebih tinggi. Karena Nabi SAW mengatakan apa? La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinuna dhanna bi rabbih wa kama qal. Janganlah salah seorang meninggal dunia kecuali dia berbaik sangka kepada Allah. Kecuali dia berbaik sangka kepada Allah. Makanya Hakim bin Hizam mengatakan, selama ini aku takut kepada engkau ya Rabbku. Tapi hari ini, di hari kematian beliau, hari ini, aku berharap kepada engkau. Aku berharap engkau ampuni dosa-dosaku. Aku berharap engkau masukkan aku ke surga. Aku berharap aku mendapatkan kenikmatan. Itu Hakim bin Hizam. Dan hadirin Allah muliakan, jadi sebagian ulama mengatakan kurang lebih itu beliau hidupnya itu di atas 100 tahun dong berarti ya. Dan beliau masuk Islam di saat pembukaan kota Mekah. Berarti kalau beliau lahir 13 tahun sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lahir. Pembukaan kota Mekah di tahun berapa? 8 Hijriah ya. Jadi Nabi SAW diutus 40 tahun 40 tahun, fase Mekah 13 tahun, 53. Lalu pembukaan kota Mekah 8 tahun, berarti 61. Benar enggak? 61 tambah 13 tahun, berapa tuh? 74. Nah, belum dapat hidayah di usia 74 tahun. Subhanallah. Ini pelajaran bagi kita, jangan pernah pesimis. Ini hakim ini Islam, dapat hidayah di usia 74 tahun. Dan hasuna islamuhu. Dan Islamnya bagus, bukan Islam biasa-biasa aja. Ikut perang Hunain, ikut Taif. Terus bayangkan menginfakkan hartanya, berani. Dan simpel aja. Ini aku jual, terus mau apa? Ah, tenang, aku beli rumah juga. Di mana? Di surga aku beli. Masya Allah. Jangan pernah putus asa. Atau kita yang punya orang tua, udah sepuh misalnya, udah usia 60-an tahun, usia 70 tahun, kira-kira bisa gak ya? Apa yang gak bisa bagi Allah Subhanahu Wa Taala? Optimis dong, gitu. Coba ajak, coba doain. Kita janjian, kita lupa doain beliau. 74 tahun kurang lebih ya, kalau kita hitung-hitung, beliau baru dapat hidayah. Jadi kalau misalnya orang tua kita baru 65, baru 67, baru 70, ini ada contoh. Oleh karena itu zaman sekarang, Hakim bin Hizam radhiyallahu ta'ala anhu. Makanya kita perlu tahu nih nama-nama besar yang ada di sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biar kita termotivasi, kita semangat. Karena mereka adalah generasi terbaik. Jangan berkecil hati. Atau misalnya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang udah usia 60. Aduh, aku baru dapat hidayah usia begini, gimana? Oh ya, Hakim bin Hizam 74 tahun kurang lebih. Tapi ketika kita dapat hidayah di usia tua gitu, kita harus langsung berpikir apa yang bisa kita berikan, apa yang bisa kita kerjakan. Makanya beliau jor-joran, tapi di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Hakim bin Hizam. Pelajaran dari hadis ini, jemaah. Pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, bahwa hadis ini adalah yang pertama dalil disyariatkannya khiyar majlis. Apa sih arti khiyar majlis? Khiyar majlis itu sebelum saya jelaskan, saya ingin ingatkan dulu, hadis ini menjadi dalil disyariatkannya khiyar majlis, dan ini pandangan Syafi'iyah dan Hanabilah dan banyak atau mayoritas para ulama yang lain. Jadi mayoritas para ulama, khususnya ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. Nah, apa khiyar majlis? Khiyar majlis adalah ketika penjual dan pembeli punya hak membatalkan transaksi yang mereka sudah lakukan selama mereka masih berada di tempat akad atau di tempat transaksi. Makanya Nabi mengatakan malam yatafarraqa. Lihat lagi hadisnya. Coba kita lihat hadisnya lagi. Al-bayi'ani fil khiyari ma lam yatafarraqa. Penjual dan pembeli punya hak diterjemahkan memilih ya. Maksudnya memilih untuk membatalkan transaksi, itu maksudnya. Kalau kita mau pakai redaksi terjemahan ini, berarti ditambahin lagi, hak memilih untuk membatalkan transaksi selama mereka berdua belum berpisah. Belum berpisah dari tempat transaksi. Atau selama mereka belum berpisah, masih bareng gitu loh. Contoh misalnya seseorang beli gadget harganya 10 juta. Udah nih, udah transaksi, barang dikasih, lalu uang diberikan. Lalu dia mikir, iya ya, aku tuh punya utang sama Pak RT 9 juta, jatuh temponya besok. Kalau aku beli, besok gak bisa bayar. Gimana ya? Tuh, pikir-pikir dulu. Aduh, kalau gini aja deh, saya gak jadi beli ya. Ini saya balikin gadgetnya, tolong balikin 10 juta saya. Boleh. Dan penjualnya gak boleh nolak. Oh, gak bisa dong, kan udah akad. Enggak. Al-bayi'ani bil-khiyari ma'alam yatafarraqa. Kecuali kalau ada syarat sebelumnya dan disepakati. Misalnya MOU-nya, kalau kita udah akad, udah transaksi, nggak boleh pakai, nggak boleh ada khiyar lagi ya, deal. Nah, itu nggak bisa, karena anda sudah sepakat. Tapi kalau tidak ada kesepakatan itu, maka masing-masing pihak bisa membatalkan. Atau misalnya bagi penjual, ada seseorang jual, misalnya jual baju atau jual tas, pas akad dia baru ingat, kenapa saya nggak kasih ibu saya aja, kenapa saya jual, mohon maaf mbak, mohon maaf nggak jadi ya, gitulah, aku balikin nih uangnya nih, ya mbak mbak nggak bisa, al bayani bil khiyari malam ya tafarroko, oke, dibalikin, gitu, itu hak kedua belah pihak, hak kedua belah pihak. Boleh melakukan opsi pembatalan transaksi. Dan dijelaskan para ulama seperti Al-Imam Wahab bin Salih Utsaimin, syariat ini benar-benar menunjukkan betapa tingginya agama kita. Dan bagaimana agama kita memperhatikan aspek psikis dan kejiwaan pelaku transaksi. Sebagian hikmahnya dijelaskan Al-Imam Muhammad bin Salih Utsaimin, ketika seseorang belum punya sebuah barang, maka seringkali yang lebih mendominasi dirinya adalah emosi, nafsu untuk memperoleh barang itu. Dan seringkali kita gak berpikir panjang, pokoknya intinya aku harus dapat itu barang, aku harus punya. Begitu transaksi udah punya nih, maka nafsu itu otomatis menyusut karena udah punya. Sehingga begitu nafsu menyusut, akal sehat akan kembali mendominasi atau punya tempat yang kuat di dalam diri kita. Terus kita mikir, kenapa aku beli ini ya? Gitu, kenapa aku beli ini? Aku jadi agak nyesel nih gitu. Atau seringkali juga dipengaruhi oleh jagonya penjual dalam menjual barangnya. Jadi marketingnya jago banget. Kita gak ada rencana beli kulkas, tiba-tiba didatengin orang, disampaikan bahwa ini kulkas paling mutakhir gitu loh. 5 pintu misalnya, bayangin kulkas 5 pintu. Wah, ini 5 pintu baru keluar. Sampai kita gak bisa ngomong kecuali iya saya beli. Begitu beli deal, mikir kita, ngapain aku beli kulkas ya? Aku kan kesini bukan beli kulkas yang pertama. Terus di rumah udah ada 3 tuh kulkas. Aduh, yuk. Mulai berpikir objektif dan menggunakan akal sehat. Oke, aku batalin ya. Boleh. Jadi menarik tuh kita tuh. Jamaah, ini agama kita loh, ngebahas sampai seperti ini. Makanya benar, al-islamu ya'lu wa la yu'la, Islam itu tinggi dan kan yang lebih tinggi dari Islam. Coba aja komparasikan ke yang lain. Dengan penuh adab, dengan kesantunan. Nggak usah jelek-jelekin, nggak usah nyinyir kan gitu. Komparasikan. Ini agama kita begitu luar biasa. Sampai memperhatikan aspek seperti ini. Boleh membatalkan transaksi selama masih berada di, atau selama belum berpisah, Jelas ini khiyar majelis. Dan khiyar ada beberapa bentuk ya yang kita lagi bahas khiyar majelis ya. Ketika pembeli dan penjual punya hak membatalkan transaksi ketika masih belum berpisah. Pelajaran yang berikutnya, dan ini poin kenapa Imam Nawawi masukkan hal ini ke bab kejujuran, karena Nabi SAW menjelaskan bahwa kejujuran adalah keberkahan. Sebaliknya kebohongan akan mencabut keberkahan tersebut. Kejujuran akan membawa kepada kebaikan demi kebaikan, keberkahan. Keberkahan, kebaikan yang banyak sekali, kebaikan yang bersemi, kebaikan yang berkembang, kebaikan yang tumbuh terus. Sehingga effort kita seberapa hasilnya jauh lebih besar. Effortnya cuma sampai angka 3. Hasilnya 30. 300. Bahkan 3000. Itu keberkahan. Mau berkah? Jujur. Jujur dengan Allah. Lalu jujur dengan manusia. Makanya Nabi mengatakan, fa'in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Kalau mereka jujur dan mereka sampaikan apa adanya, yang penjual jujur, yang pembeli jujur. Gitu. Jadi yang penjual jujur, pembeli jujur, dan bicara apa adanya aja. Jelaskan spek barang kita bagi penjual ya, apa adanya. Kalau ada cacat, bilang ada cacat. Kalau ini stok lama, bilang ini stok lama. Kalau diskon 30%, itu benar-benar diskon 30%. Jangan diangkat dulu dua kali lipat, terus diskon 30%. Itu bukan diskon 30%. Anda angkat dulu 100%, lalu Anda potong 30%. Berarti Anda untung 70%. Kalau diskon 30%, ya diskon 30%. Jangan diangkat dulu, baru dipotong. Jadi itu bukan diskon, itu untung 70%. Gitu. Harusnya untung 70%. Sampaikan apa adanya. Kalau kita jual mobil bekas tabrakan, udah bilang ini bekas tabrakan, Pak. Lo kok mulus? Ya kan tidak dempul gampang. Oh gitu ya. Iya. Jujur amat. Nah, ini hadisnya. Udah bilang apa adanya aja udah. Kalau mau berkah, bilang apa adanya. Jujur, wabayyana, sampaikan apa adanya. Sampaikan apa adanya. Begitu juga dengan kita, kalau mau beli sesuatu, jujur dan sampaikan apa adanya. Udah jangan ngaku-ngaku pelanggan deh. Jangan ngaku-ngaku langganan kalau enggak pernah beli di situ. Oh, masa sama langganan begini sih, Mas? Ya iyalah, bukan kita, ya kita kan enggak mungkin kasih langganan harga mahal. Jadi udah bohong tuh pembeli, ditimpalin lagi sama penjualnya. Jadi emang karena kasarannya bohong semua. Jadi kata apa calon pembelinya, masa sok segitu buat langganan, padahal enggak pernah beli di sana. Itu hari pertama dia beli di toko itu. Ditimpalin lagi sama yang toko. Ya makanya karena ibu langganan kita kasih harga bagus. Padahal pembeli toko juga bingung. Kayaknya gue nggak pernah ngeliat ibu di sini deh. Tapi karena kesehariannya udah bohong, ya udah biasa aja tuh. Gitu kan? Pernah nggak sih kita beli gitu nawar dan kita ngaku-ngaku langganan? Masa sama langganan segini sih, Mas? Pernah nggak dibantah sama penjualnya? Kayaknya nggak, belum pernah ketemu deh kita deh. Kan nggak ada. Nggak tahu ya kalau pengalaman saya sih nggak pernah ngeliat ada begitu. Pasti penjual, bukan pasti ya, pengalaman tuh. Penjualnya akan mengatakan, ya sesama, ya karena ibu langganan kita kasih begini, angka harganya bagus. Oh, enggak, turunin lagi. Ya, ibu kan langganan. Bahkan penjualnya nambahin, ya ini kan buat penglaris, Bu, gitu loh. terlepas kita apa namanya, itu kan yang biasa disampaikan oleh penjual di banyak tempat. Padahal yang membuat dagangan laris itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, banyak kebohongan. Atau jual buah, yang disuruh nyoba yang mana, yang dikasih nanti sama pembeli yang mana. Ah, itu buat kita gak berkah tuh. Buat kita gak berkah. Udah, disuruh nyoba yang manis, kasih yang manis juga. Jangan udah diumpetin, terus dikasih deh, nih. Akhirnya busuk, asem. Loh, nyobanya enak. Ya beda. Jadi tampilkan apa adanya. Mau jual mobil bekas banjir, bilang bekas banjir nih. Bekas, walaupun yang jual yang mau beli enggak bawa montir. Enggak bawa montir, polos. Sudah sampai ini bekas banjir. Ya enggak apa-apa sih Mas, kan namanya juga kemarin saya tahu banjirnya kan besar ya. Ya sekali kena banjir gak apa-apa deh. Enggak, ini bukan sekali, 7 kali Mas, gitu misalnya. Jadi sampaikan apa adanya aja. Gitu, sampaikan apa adanya. Jadi yang penjual sampaikan apa adanya, yang mau beli sampaikan apa adanya. Gitu. Ini udah deh buat ibu, buat ibu aja, penghabisan. Padahal stok masih banyak, penghabisan. Stoknya masih banyak. Kalau stok masih banyak, jangan bilang penghabisan. Atau misalnya kita pembeli, ini berapa Mas? Ini 70.000. Malah amat. Itu di sebelah 50.000. Padahal kita belum pernah ke sebelah. Ini main nembak-nembak aja udah. Sekematan. Di situ 50.000. Maksudnya di 70.000. Ya habis kan ya. Ya udah deh 50.000 deh, Bu. Nah, itu benar. Ya cuman main apa umpan lambung aja, karena kan pengalaman belanja. Jadi kalau mau nawar jangan bohong. Mau beli jangan bohong, mau jual jangan bohong. Kalau bohong mungkin dapat gitu ya. Mungkin dapat. Kita dapat harga murah, tapi Allah cabut keberkahan. Itu barang gak ada gunanya nanti. Bisa ngerusak kita. Bisa membuat kita celaka. Gak dikasih keberkahan sama Allah. Dan sebaliknya, walaupun misal ketika kita jujur, kita tampil, kita bilang apa adanya, bahwa, mohon maaf, ini mobil pernah tabrakan. Mobilnya pernah tabrakan. Gak apa-apa sih Mas, gitu. Aku juga kemarin juga sempat nyenggol gerobak mie ayam di dekat rumahku. Ya wajar lah bekas tabrakan. Enggak Pak, ini bekas tabrakan sama kereta, misal gitu. Jadi parah banget sama kereta. Harus sampaikan aja. Walaupun nanti harganya jatuh nih. Tapi nanti Allah kasih keberkahan nih. Benar, Allah kasih keberkahan. Yakin kita. Dan itu kejadian. Dan kemungkinannya peluangnya dikasih keberkahan berapa persen sih? 100% dikasih keberkahan. Asal kita ikhlas ya. Kita jujur. Tapi kan penjualnya gak tahu. Pembelinya gak tahu gitu loh. Pembelinya gak tahu nih. Misalnya tadi mobil. Dia gak bawa montir. Dia polos-polos aja. Nah ini pentingnya jujur dengan Allah. Pembelinya gak tahu. Allah tahu. Alam ya'lam bi'annallaha yara. Tidakkah dia ketahui Allah Maha melihatnya? Allah Maha mengetahui. Ini pentingnya konsep jujur dengan Allah sebelum jujur dengan manusia. Dia enggak tahu tapi Allah tahu. Kita bisa nih ngadalin dia bisa. Enggak mau kita. Allah tahu. Ini berkah. Berkah. Dan bisa jadi berkahnya bukan dari sisi barang. Betul, gak untung kita gara-gara jujur. Tapi dari sisi lain. Masih ingat gadis penjual susu? Yang gak mau menyampur susu dengan air. karena berusaha jujur, dan itu dilarang oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala dalam riwayat, diriwayatkan demikian. Berkah apa enggak? Berkah. Dari sisi mana? Omsetnya tinggi? Bukan. Dari sisi yang lain, dari sisi keluarga. Ternyata tanpa sepengetahuan mereka, Umar ngelihat. Lalu setelah itu anaknya Umar maju. Dan pada akhirnya nanti akan melahirkan siapa? Umar bin Abdul Aziz. Subhanallah. Itu kurang berkah apa? Gara-gara jujur jadi mantunya Umar bin Khattab. Radhiyallahu. Lalu enggak berhenti sampai di sini. Nanti keturunannya mencetak Umar bin Abdul Aziz. Ah, jujur penting. Jujur itu penting. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, la'an yada'ani sidqu wa qallama yada' ahabbu ilayya min an yarfa'ani al-kadhib wa qallama yaf'al. Aku dijatuhkan oleh kejujuranku, walaupun jarang banget kejujuran itu menjatuhkan aku, atau menjatuhkan seseorang lebih tepat. Jadi aku dijatuhkan oleh kejujuranku, walaupun jarang sekali kejujuran itu menjatuhkan, itu lebih aku sukai. Jadi kalaupun menjatuhkan, lebih aku sukai daripada aku diangkat oleh kebohongan, walaupun jarang sekali kebohongan itu mengangkat seseorang. Lihat Umar bin Khattab. Jadi aku dijatuhkan kejujuranku, gara-gara aku jujur akhirnya aku gak dapat apa-apa, atau aku dapat sedikit, atau aku dijatuhkan orang, atau aku dicoret, atau aku ditolak. Tapi sekilas info aja, jarang ada kejujuran menjatuhkan orang. Jarang. Waqallama yada. Jarang. Mungkin gak ada. Ini pakai bahasa apa? Kalaupun tadi dijatuhkan di kotak A, tapi Allah angkat di kotak B. Kita jatuh karena kita jujur di kotak B, tapi Allah angkat di kotak D misalnya. Tapi kalaupun aku dijatuhkan, ahabu ilai, itu lebih aku sukai daripada aku diangkat kebohongan, walaupun jarang banget ada kebohongan mengangkat seseorang. Kalaupun terkesan diangkat di kotak A, Allah jatuhkan di kotak B, kotak C, kotak D, kotak E, dan seterusnya. Gitu jemaah. Itu hal yang perlu kita camkan. Makanya Umar bin Abdul Aziz, tadi Umar bin Khattab ya, sekarang Umar bin Aziz mengatakan, Ma kadabtu mundu alimtu annal kadhiba yashinu sahiba. Aku gak pernah berbohong semenjak aku tahu bahwa kebohongan itu menjatuhkan seseorang, menjatuhkan yang berbohong, pelakunya. Semenjak aku tahu itu, aku gak pernah berbohong. Karena itu tadi, bohong itu ngambil keberkahan, ngancurin keberkahan dalam diri kita. Mungkin kita kaya dengan kebohongan, tapi keluarga kita berantakan. Ada kasus seperti itu. Kaya, karena kita bohong, kita dapat uang banyak, tapi anak kita hancur, keluarga kita hancur, istri kita membangkang, suami kita berantakan. Semenjak usahanya bohong, suami kita naik, sukses. Tapi apa yang terjadi? Main perempuan di luar. Zina sana, zina sini. Pulang malam, mabok, segala macam. Anak-anak gak keurus. Itu bohong. Mencabut keberkahan. Saya gak pernah bohong semenjak saya tahu itu bohong, ngerusak seseorang. Makanya para ahli hikmah mengatakan, as-sidqu munjika wa in khifta. Kejujuran itu menyelamatkan Anda, walaupun Anda ketakutan ketika jujur. Aduh, ini gimana? Kan kita sering gitu ya. Lu jujur gak ya? Yakinlah, jujur itu menyelamatkan Anda, walaupun Anda takut ketika jujur. Wal kadhib budi kawin amin tau. Dan kebohongan itu akan menjatuhkan dan membuat Anda hancur, walaupun Anda ketika bohong tenang, merasa aman. Kan orang salah satu tujuan bohong cari aman. Aduh, gue cari aman deh, kenapa gue bohong aja. Itu justru membuat kita hidup ketakutan. Kebohongan membuat kita hidup ketakutan, hidup gak tenang, takut kebongkar, takut ketahuan, takut skandalnya dibuka orang. Kan begitu hadirin. Lihat misalnya contoh Maiz atau wanita komedia, mereka berzina, tapi mereka jujur, udah tenang aja. Mereka gak ketakutan, khawatir skandal mereka dibuka dan seterusnya. Enggak, tenang aja. Mau jujur saya, ya mas saya melakukan itu. Walaupun bukan berarti ketika ada orang berzina terus dia buka ya, enggak, itu ada pembahasan lain. Tapi maksudnya kejujuran itu buat orang tenang. Buat orang tenang. Makanya kan masih ingat pelajaran kita, jujur itu sesuatu yang menguatkan. Jujur itu kekuatan. Jujur itu kekuatan, bukan kelemahan. Makanya para ulama mengatakan lam yakdzib ahadun qat illa li saghri qadri nafsihi indah. Seseorang tidak akan berbohong kecuali saat dia merasa dirinya kerdil dan kecil. Orang-orang besar itu enggak berbohong. Bahkan walaupun salah. Ada di sebuah negeri ini, di sebuah negeri dengan sistem monarki mutlak, rajanya melakukan kesalahan fatal, tapi semua kekuasaan, semua kekuatan di tangan tuh raja. Kira-kira tuh raja bohong nggak? Enggak. Wong dia berkuasa kok, kekuatan ada di tangan dia semua, jadi suka-suka aja. Jadi coba kita renung, kapan kita bohong? Kita bohong ketika kita merasa diri lemah. Dan kita berharap kebohongan itu bisa menyelamatkan kita dari lubang jarum tersebut. Karena itulah poinnya. Kapan anak-anak atau kita dulu waktu sekolah bohong sama orang tua kita? Ya karena kita merasa diri kita lebih lemah. Dan kalau kita ngaku, kita bolos, kita dimarahin. Makanya kita bohong. Jadi, lihat filosofi bohong. Orang bohong ketika merasa dirinya lemah. Makanya jujur itu kekuatan. Dan keberkahan. Berkah. Jujur itu berkah. Latih diri kita untuk jujur. Maka akan datang keberkahan demi keberkahan. Dan kalau kita bohong, Allah akan cabut keberkahan tersebut. Ini kaidah yang gak boleh dilupakan dan hadisnya simpel. Jadi harusnya dengan mudah kita latih hati kita untuk meresapi hadis ini. Kalau jujur dan sampaikan apa adanya, Allah akan berikan keberkahan bagi mereka. Dan kalau mereka berbohong, mereka sembunyikan yang harusnya mereka sampaikan, maka Allah akan cabut keberkahan dari mereka. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat dan semoga kita diberikan taufik dan kekuatan untuk berusaha jujur. Gak mudah memang, tapi harus kita ubah, kita perjuangkan, dan semoga Allah memberikan taufik agar kita bisa menjadi orang-orang jujur dan kita mendapatkan gelar siddiq di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bisa disampaikan, semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.